Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dari hal Sakeus. Jadi kita simak firman Tuhan, jangan-jangan kita pun masih Sakeus. Sering banyak orang mentertawai Sakeus ini karena dianggap orang dia si koruptor, ya. Tapi siang ini kita simak siapa sesungguhnya Sakeus. Jangan-jangan kita pun masih Sakeus, mengintip Yesus dari pohon ara. Kita baca bergantian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Semua kita berkata, amin. Silakan duduk. Pada minggu terakhir, ya, ini minggu terakhir, sebelum Yesus ke Yerusalem untuk kemudian disalibkan di Golgota, maka Yesus melintasi kota Yeriko. Dan hanya satu kali Yesus melewati kota ini. Dan andai kata Sakeus membuang-buang waktu, tidak berusaha melihat Yesus, maka Sakeus akan hilang selama-lamanya. Tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Sebab itulah saudara-saudara, ini adalah gambaran dari hal hidup kita ini pun hanya satu kali. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani. Tidak usah baca, tayangkan saja. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi hidup ini hanya satu kali. Sebab itu selagi kita hidup harus mencari Yesus. Karena di dalam dia ada hidup. Makanya kepada jemaat Korintus pun, Paulus berkata dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Tayangkan saja. Sesungguhnya waktu ini, yaitu selagi hidup, adalah hari penyelamatan itu. Jadi hari penyelamatan bagi setiap orang adalah ketika dia hidup, diberi oleh Tuhan kesempatan untuk mendapat hidup yang kekal, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan berbaptis. Makanya bulan September, bulan ini mulai dari Agustus akhir, kita buka bulan baptisan. Siapa percaya dan dibaptis, selamat. Selamat. Karena itu saudara, jangan ada yang melewatkan. Ada seorang ibu pernah berkata begini, unang majopola terdidi buruku, alana nasopante kosta duan non manopoti mana, mulutu hurian asinggo gabi marguru malua duan non imana muse, se sama baptisan neina. Jadi menolak baptisan karena harapannya lain. Ini karena tidak memahami firman ya. Tapi percaya selamat. Kita dikubur dan kemudian bangkit dalam satu kebangkitan yang baru. Supaya kita menjadi manusia berpengharapan. Tadi malam tiga orang datang kepada saya. Siregar bersaudara ya. Untuk diberi arahan singkat. Karena hari ini mereka akan dibaptis. Saya bilang baptisan itu penguburan terhadap kehidupan yang lama. Supaya kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Menjadi manusia baru, manusia berpengharapan. Bukan menjadi manusia stres. Tahukah saudara, semenjak krisis di Eropa, euro anjlok, 50% penduduk Eropa meningkat bunuh diri. 50% naik tajam orang yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Tak berpengharapan kepada Tuhan. Krisis ekonomi. Tapi anak-anak Tuhan di tengah badai yang bergelora punya pengharapan. Karena Yesus adalah kehidupan kita. Sebab itu kita hargakan kehidupan kita untuk menerima Yesus. Untuk menjadi manusia yang berpengharapan. Sekarang supaya kita bisa memahami, maka kita harus kenal siapa Sakeus ini. Jangan-jangan kita pun Sakeus yang mau melihat Yesus mengintip dari pohon ara. Sakeus sebenarnya namanya berarti murni atau suci. Jadi kalau ditilik silsilahnya, kemungkinan besar dia adalah keturunan dari Imam Sadok. Lalu berpuluh-puluh generasi dibikinlah namanya Sakai atau Sakeus. Kalau Ibraninya Sakai. Artinya suci. Tapi Sakeus ini biarpun namanya suci, kerjanya korupsi. Jadi orang ini adalah orang yang salah nama. Sama seperti banyak orang Kristen juga salah nama. Ya. Namanya Kristen tapi tidak kenal Kristus. Bapakku Kristen, bapakku Kristen, bapakku Kristen. Ya. Kristen keturunan tanpa pengenalan akan Kristus. Hanya karena opung kita Kristus. Tidak hidup seperti Kristus. Makanya kalau kita pergi ke lembaga pemasyarakatan, banyak di sana orang Kristen. Satu kali saya ke lembaga pemasyarakatan, lalu saya tanya, jendara saudara-saudara yang terpenjara sekarang ini, siapalah di antara saudara yang pernah pergi ke dukun? Sude mertudu. Sude. Lalu saya tanya, kenapa kalian pergi ke dukun? Dan siapa yang sudah diramalkan dukun akan masuk penjara? Ternyata tak ada yang diramalkan, mereka akan masuk penjara. Kok saudara-saudara di penjara? Itulah Bapak Pendeta, siap keluar aku nanti di sini, dukun itulah pertama ku toyor katanya. Karena nasibku diramal baik, kata dia. Kenyataannya aku di penjara. Makanya dicipta pun lagu Kristenau hape hutodong. Ini nak saya todong atong dalam hamagon. Jadi kalau kita mengaku Kristen yang berarti pengikut Kristus tapi tidak hidup seperti Kristus, kita pun serupa dengan Sakeus yang hanya nama Kristen, nama suci tapi tidak hidup sesuai dengan nama. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Posisinya bagus. Saudara bayangkan, bandingkan dengan Gayus Tambunan yang kepala seksi, ya. Masih kepala seksi dengan golongan 2B. Gaji per bulannya 12 juta, ya. Tapi punya apartemen 3 miliar. Simpanan ratusan miliar. Belum lagi emas batangan yang disimpan di safety box. Kok bisa? Ya jawabannya korupsi. Itu makanya sekarang dia masih di penjara dan hukumannya berlapis-lapis. Makin tambah, terakhir saya dengar sudah 20 barangkali dia kena. Karena dihimpun semua kan? Dan banyak sekarang orang berada di penjara, ya. Para gubernur, para menteri. Karena apa? Korupsi. Penyakit di akhir zaman, korupsi. Tidak takut manusia korupsi. Padahal tidak kurang dari 20 ayat di dalam Alkitab yang menentang suap. Tidak kurang 20 ayat. Malah disebutkan suap membuat buta mata orang yang melihatnya. Api akan melahap kediaman orang yang menerima suap. Ya, kalau tidak kebakaran di dunia ini, nanti di neraka lah akan dilahap api. Dan untung si Sakeus ini sempat bertobat. Sakeus ini adalah seorang yang kaya raya, ya, memiliki rumah besar di Jericho, memiliki barang mewah buatan luar negeri. Ada yang berkata karpetnya buatan Mesir, terkenal. Karpetnya, perabotan-perabotannya buatan Perancis, barang mewahnya. Boleh kita memiliki barang mewah asal itu dari uang halal, ya, jangan dari korupsi. Karena Tuhan juga berkata, aku memberi kamu hidup dengan segala kelimpahannya. Almarhum Pendeta Isaac Leo pernah ditawari ketika ulang tahun sebuah mobil Mercedes-Benz baru. Tawarin. Tapi apa dia bilang? Merepotkan itu bagiku. Tak tahu aku menyetir. Kalau harus gaji sopir itu, susah manggil-manggil itu. Akhirnya dia tolak. Dia memilih dari kediaman dia ke gereja, naik beca, beca dayung di Surabaya. Karena apa? Kalau naik beca dayung, bisa lewat gang. Jadi gak ada macet. Kalau dia pergi keluar kota untuk memberitakan Injil, sudah ada keluarganya, yang keluarga jemaatnya yang setia mengantar ke bandara. Menjemputnya dari bandara. Untuk apa aku punya mobil, katanya. Itulah kalau hamba Tuhan tahun 50-an, ya, bisa saja dia terima, biarlah di depan rumahku pajangan itu, bah, katanya kan gengsi. Saudara yang Tuhan, Sakeus ini seorang yang senang juga dengan barang-barang mewah, dan untuk membeli itu adalah hasil korupsi. Sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, timbul pertanyaan dalam kita, mengapa Sakeus yang memiliki rumah mewah, rumah besar, perabotan mewah, uang melimpah, ingin melihat Yesus? Saudara tahu di rumahnya dia tidak bisa tenang. Kalau dia membaringkan diri mau beristirahat, dia dengar suara dari balok-balok seperti Kosen ini. Korupsi, kata Kosen. Sebentar lagi Bu Roti di atas teriak. Syuh, katanya. Jadi mau tidur pun dia susah. Dia pelingkan wajahnya ke arah lemari. Syogok, katanya. Kenapa? Tahukah saudara bahwa Nabi Habakuk sudah bernubuat? Coba kita baca Habakuk pasal 2 ayat 9 sampai 11. Tolong Pak Hombing. Habakuk pasal 2 ayat 9 sampai 11. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Ini, tadi kalau kita membangun rumah kita dari hasil yang tidak benar, dari hasil korupsi, hasil sogok dan suap, maka bahan-bahannya itu berteriak. Batu bata berteriak. Suap, katanya. Kosen menjawab. Sogok. Sogok kope tenggai hurang kope. Lap-lap, korupsi. Itu yang membuat Sakeus ini tidak betah. Apalagi dia tidur di spring bed paling mahal. Tambah tak bisa tidur. Karena spring bednya pun teriak-teriak. Suap, suap. Jadi dia gak bisa tenang. Karena uang tak pernah bisa bikin orang bahagia. Dalam kitab Pengkhotbah, tayangkan saja. Pasal 5 ayat 9 dikatakan. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Kita membutuhkan uang. Betul saudara-saudara? Kita perlu uang. Tapi jangan cinta uang. Beda butuh uang dan cinta uang. Dan oleh sebab itulah kita harus hidup dalam kebenaran. Sakeus ini sekalipun dia kepala bea cukai di Yeriko, sekalipun dia memiliki rumah besar, rumah mewah, perabot mewah buatan luar negeri, tidak bisa tentram. Dia minum dari gelas, gelasnya pun berteriak. Korupsi. Enggak enak dia minumnya. Jadi enggak tenang dia. Lalu dia mendengar. Nah, jadi ada juga bagusnya Sakeus ini, biarpun di tengah kelimpahannya dia pasang telinga. Dia mendengar tentang Yesus orang Nazaret yang menjadikan air menjadi anggur, yang mentahirkan orang kusta. Di zaman itu orang kusta disingkirkan. Tapi Yesus ini justru mendoakan mereka dan menyembuhkan. Luar biasa. Yesus mentahirkan orang kusta dan mencelikan mata orang buta. Tanpa operasi. Membuat berkata-kata orang yang bisu. Mendengar orang yang tuli. Membangkitkan orang mati. Dan banyak lagi mujizat yang dikerjakan oleh Yesus di Galilea. Dia dengar itu. Lalu saya kadang-kadang berpikir, dari mana Sakeus ini mendengar itu? Bisa juga dari anaknya, ya. Anaknya mungkin pergi sekolah minggu ikut-ikutan dengan Yesus. Sebab ketika Yesus mengadakan KKR di mana-mana, anak-anak paling banyak mengikutnya. Makanya kita harus punya perhatian terhadap anak-anak. Sebab itu tim panggung boneka kita Oktober ini akan membuat kegiatan di sekolah dasar luar biasa, ya. Padahal paling dekat dengan kita, kita sudah lewati, sudah sampai di Bahal Gajah, mereka belum kita kunjungi. Dan nanti tim panggung mereka kita akan bergerak ke sana, memberitakan Injil. Tapi saya lebih yakin istrinya bercerita kepada dia, bahwa ada orang yang bernama Yesus, hebat, luar biasa. Amin, ibu-ibu. sonna saya metok kamu doh nawado. Amin. Jadi ibu-ibu punya kewajiban untuk menginjili suami. Tidak usah tunggu penginjil luar negeri. Petrus berkata, dengan penampilan yang indah, suami dapat dimenangkan. Unangnya alo-alo tong mersoal-soal. Ya. Tapi dengan penampilan yang indah, dengan sikap yang cantik, berceritalah tentang Yesus kepada siapa saja dan juga kepada para suami. Harta dan posisi tidak bisa memuaskan. Kalau dari segi posisi, siapa lagi atasan Sekius di Jericho? Tidak ada. Posisi apapun yang dimiliki orang tak bisa membahagiakan. Membahayakan mungkin. Banyak orang bahaya karena posisi. Pak Riris sudah disodori mau kepala ranting ya. Tak mau dia. Sampai ibu Manurung Berulahi ngomelin dia. Bodohlah tak mau katanya. Orang menyogok peri kau tidak pakai uyang. Dangyat tu si hoi. Kata Pak Riris langsung. Kenapa? Memang tanggung jawabnya besar. Bisa-bisa aku nanti ke penjara kata dia. Posisi. Tidak bisa. Membahagiakan. Siapa lagi di atas Sakyus di Yeriko? Sudah orang nomor satu dia. Tapi posisi jabatan apapun tanpa Yesus sia-sia. Tanpa Yesus. Makanya ada lagu Pentakosta dulu. Kutunggu-tunggu vokal grup kita belum menyanyikan itu. Siapa tahu nanti kapan-kapan mereka nyanyikan. Ada lagu bahasa Batak. Na timboi soy hurang timbodo mambai ni ba namulak maoto. Ini. Gudang namulak maoto. Alasan yang naik tu gijak sudi. Sampai ujungnya terhurung kan? Terhurung. Tapi kita melihat Sakeus bukan hanya rindu melihat Yesus, tapi berusaha. Maka saya sedih melihat banyak orang Kristen tak ada usahanya untuk melihat Yesus, tak ada usahanya untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun tidak ada halangan, ya, tidak ada rintangan. Sedih, ya. Sakeus ini dia rindu. Tapi rintangannya, masalahnya orang banyak. Di masa itu orang banyak kalau melihat pemungut cukai, cih. Karena ketika itu pemungut cukai disejajarkan dengan perempuan sundal. Jadi biar banyak duitnya, rumahnya mewah. Itu di level paling bawah di masyarakat. Coba kita baca di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 31 bahwa posisi pemungut cukai ini sejajar dengan perempuan sundal. Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini. Jadi di zaman Sakeus, posisi jabatan pemungut cukai oleh Yahudi dianggap serupa, selevel dengan perempuan sundal. Karena penghasilannya dari uang haram. Jadi ketika Sakeus ini mengiringi rombongan orang banyak, disenggol dia, yang lain sikut. Lagi pula badannya pendek. Jadi gampang saja dia sikutkan orang. Apalagi dia sudah dalam rombongan kan, kalau di kantornya dia mungkin bergengsi. Tapi kalau sudah di rombongan orang banyak, sikut dia. kecil. Ada orang berkata, kecilnya Zakheus ini rata-rata sebahu orang. Makanya di sekolah minggu kita diajarin lagu. Hai Zakheus, orang pendek, kecil betul dia, kelingking gambarannya kalau dijari ini. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Zakheus pendek orangnya. Tapi Zakheus yang pendek ini ada juga kelebihannya. Makanya kita biar ada kekurangan harus ada kelebihan. Jangan kekurangan melulu, harus ada kelebihan. Kelebihannya mentalnya kuat. Nggak gampang tersinggung. Orang banyak menyenggol, dia bukan mundur ke belakang. Pulang ke rumah. Haleluya. Dia berlari ke depan. Mendahului semua orang. Karena badannya kecil, gampang dia lari kan? Kita melihat tadi dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Dikatakan, Zakheus berlari ke depan. Mendahului orang. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Dia lewati orang banyak. Jadi saudara-saudara Tuhan, jangan masalah atau problem membuat kita ciut. Tidak bertemu dengan Yesus. Justru di dalam masalah, di dalam problem, di dalam masalah apa saja yang kita hadapi, berlari menuju sasaran. Sasaran kita adalah Yesus. Sampai ketemu dengan dia. Lalu supaya aman, dia panjat pula pohon ara. Siapa lagi yang mau nyenggel? Orang gemuk mana bisa naik pohon. Lalu dibalik dedaunan pohon ara, dia dengan tenang duduk melihat sebentar lagi Yesus akan lewat. Tapi Tuhan tak senang melihat dia di atas pohon. Sebab dengan di atas pohon dia menjadi lebih tinggi dari semua. Lebih tinggi pula dia dari Yesus. Maka Tuhan katakan kepadanya, segera turun. Itu perintah habis. Jadi mah melihat Yesus nahan dari pohon ara. Kalau terjemahan yang baru, bahasa Indonesia sehari-hari, cepat turun. Itu sedikit marah itu. Bagaimana gijeng isa luhu di mana? Banyak orang Kristen mau mengintip Yesus dari pohon aranya. Pohon ara dalam Alkitab adalah berbicara dari hal kebenaran diri sendiri. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa bersama dengan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka, mereka menyemat daun ara. Lalu Tuhan memanggil, Adam, di manakah engkau? Aku takut Tuhan, karena aku telanjang. Tuhan katakan, siapa mengatakan kau demikian? Lalu dia berkata, perempuan, nah, gak mau dia mengaku dia yang salah. Kan dia yang makan juga. Perempuan, yang kau, Tuhan lagi salah, yang kau tempatkan di sisiku. Orang yang sudah berdosa, susah mengaku dosanya. Malah membenarkan. Perempuan, kaum lelaki paling senang menyalahkan perempuan. Iya apa ya bapak-bapak? Daung? Hohom. Iya pedaung. Daung pedaung. Kaum lelaki paling susah mengaku salah. Mulai dari Adam sudah begitu. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang memberi. Kenapa dia tidak katakan? Nggak salah Tuhan, hulanger paretam. Padahal perintah itu bukan kepada Hawa, kepada Adam. Jangan kau makan buah ini. Jadi pohon ara adalah berbicara dari hal kita merasa diri kita benar. Lebih benar dari Tuhan. Adam kan merasa lebih benar diri dari Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan. Padahal waktu ditempatkan Hawa, tidak ada komentar dia. Inilah dia, ini si dia. Diambil. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, berlindung dia di bawah daun ara itu. Dia menutupi dirinya dengan daun ara. Begitu juga Hawa. Tuhan katakan kepada Hawa, apa yang kau kerjakan? Ular, ular itu menipu aku. Tidak mau mengaku sudah berdosa. Ular. Ayah ada bui foto ternyuluk, jolma. Jadi, Sakeus ini naik di atas pohon, berlindung dari daun ara, mengintip Yesus, berbicara bahwa dari kebenaran dirinya sendiri, dengan mengukur dirinya sendiri, dia mau mengintip Yesus dari antara dedaunan. Makanya Tuhan katakan, segera turun. Daun pohon ara adalah juga berbicara dari hal arogansi, ya. Arogansi. Dengan berada di atas pohon ara, maka Sakeus di atas semua. Tadi dia di bawah bahu orang, tapi karena dia naik pohon, semua di bawah dia, termasuk Yesus. Maka Tuhan katakan, turun, segera turun. Kalau tidak, enggak akan pernah bertemu dengan Yesus. Pohon ara juga adalah berbicara dari hal egoistis. Mementingkan diri sendiri. Memikirkan diri sendiri. Enggak pernah memikir orang lain. Bagaimana perasaan orang lain? Enggak perlu. Penting kita. Oke. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 2, kita baca, tolong Pak Hombing, mungkin lupa saya mencatat itu, Filipi 2, ayat 3 dan 4. Filipi 2, ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pernahkah kita memikir bahwa orang lain lebih utama dari kita? Pernah kita memikir begitu? Atau selalu kita memikir, wah kitalah nomor satu, semua di belakang kita. Dalam kehidupan kita sering kita merasa nomor satu. Sesungguhnya sekalipun kita lebih hebat dari orang, tapi dalam pemikiran kita, kita harus berpikir, orang lain itu lebih utama dari kita. Itulah makanya Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi pohon ara adalah simbol dari kepentingan diri sendiri. Lihat aja Sakeus di atas pohon sendiri, enggak ada kawannya di situ. Sendiriannya dia di situ. Dari situlah dia mengintip Tuhan. Orang apa? Gantengkah Yesus ini? Macam mana penampilannya? Hebatkah dia? Tapi untuk bertemu Yesus harus turun dari pohon itu. Ketika Nathanael dikunjungi oleh Filipus dengan berkata, kami sudah bertemu dia yang dikatakan dalam kitab Mazmur dan kitab Nabi, yaitu Yesus dari Nazaret. Nathanael yang sedang berada di bawah pohon aranya menantang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pohon ara adalah simbol dari egois. Simbol dari merasa diri super. Bahasa hara orang bisa Nasaret. Orang lain semua tidak bisa seperti dia. Filipus enggak mau berdebat. Karena kalau soal kitab Mazmur dan kitab Nabi, soal kitab hukum Taurat, memang Nathanael. Kalau dia rajin baca, di bawah pohon ara itu dia mengupas, dia membaca dengan teliti. Dia seorang yang mahir perjanjian lama. Kalah Filipus. Marilah lihatlah Akhirnya Nathanael ini dengan ajakan dari Filipus rela dia meninggalkan pohon aranya. Ketika dia meninggalkan pohon aranya itulah Yesus menyambut dia. Lihat Israel sejati. Inilah dia Israel sejati. Aku memikir kalimat Yesus itu sering macam mana si Nathanael sombong ini dibilang Yesus sejati. Ya kan? Kalau dibilang mungkin Nazaret menentang yang baik kan sombong itu angkuh. Tapi apa yang membuat dia disebut Yesus sejati? Ketika dia mau keluar dari pohon ara itu bersama Filipus bertemu Yesus, maka Yesus berkata, inilah dia Israel sejati. Tak ada kepalsuan di dalam dirinya. Amin. Kita juga akan menjadi orang-orang yang sejati apabila kita turun dari pohon ara kita. Kita turun dari merasa diri sendiri benar, lalu yang lain semua tak benar. Kalau kita turun dari arogansi kita, keangguhan kita, merasa diri kita super. Ya. Kalau hal kita paling merasa dirinya super. Satu kali saya berbincang-bincang dengan Pak Kasinaga yang sudah tua, yang punya yayasan Nehemia di hotelnya di Medan. Karena hotel ini untuk pendeta mental dikasih diskon 50%. Ada satu acara di Medan, kami diinapkan di situ. Lalu saya berbincang-bincang dengan beliau, saya tanya Bapak Sinaga, bagaimana pandangan Bapak mengenai gagasan tentang provinsi Tapanuli? Ketika itu lagi gencar-gencarnya. Apa dia bilang? Terlalu kecil lah kalau kita provinsi, kata dia. Bah, untuk provinsi Pak, sudah susah aku bilang. Perjuangan kawan-kawan, tapi itu provinsi pun bisa. Jadi maunya Bapak mesti apa? Apa dia bilang? Mesti republik, katanya. Republik. Alasannya apa? Simpel. Ai hita dang etnis, kata dia. Ah do, bangso do hita tong, bangso Batak. Saya bilang, inilah bangso. Hal kita. Idadah, adong tano Batak. Adong ihan Batak. Adong adat Batak. Bangso dohita. Dang etnis bangso. Entah ada lagi beberapa suku kita layak sebagai bangsa. Dang dingoto tiki geleng adong edde. Edde aha. Dangol do bangso Batak. Di baen si bolisi. Tuani sotar lalap oputau jui, maksudnya no mensen yang bawa injil ke tanah batu. Jadi bangsa dohita menurung, katanya. Tak ku perpanjang lagi bahasa. Saya bilang ini orang tua ini bukan levelku ini ya. Bangsa, katanya, sampai sekarang provinsi pun belum. Tapi kita sebagai orang Batak pun merasa kita di atas semua suku. Tinggi kali kita. Kalau saudara pergi ke Jakarta dan saudara di Pulau Gadung, Gadung ya, bukan Gadung, Gadung, saudara akan mendengar di sana bahasa apa? Bahasa Batak. Merata Batak sih. Dan satu kali ada seorang pendeta dirampok di Jakarta, dicopet nih. Dia kebetulan rupanya punya berkat, lalu dia beli jam tangannya Rolex. Di zaman itu Rolex masih sangat mahal, jarang pendeta memakai itu. Tapi dia lupa. Pencopet datang menyusul, satu di kiri, satu di kanan, dan pisau belati sudah nempel di kiri dan di kanan dia gini. Sudah masuk sikit. Dan penodongnya ini pun orang Batak. Dari mana kita tahu orang Batak? Dari bahasanya. Apa dia bilang? Cepat. Hal kita kan bilang cepat, susah. Orang kita Batak mau bilang C susah itu. Cepat. Jam dompet lepas. Apa dia bilang? Jawabannya, lae, ai pandita duau. Apa jawab dua orang ini? Yesus pe hutodong guanggoy son, katanya. Orangnya pendeta itu masih hidup. sampai sekarang. Beberapa bulan lalu sempat bertemu aku. Dia datang ke rumah kami. Gitulah ngerinya ini. Rasa pedenya tinggi kali ini. Makanya lihat orang Batak susah dia belajar bahasa. Termasuk aku loh. Susah bahasa dia, bahasa orang lain susah pelajari. Maunya orang lain mempelajari bahasa aku. Aku 3 tahun di Jawa, enggak bisa ngomong bahasa Jawa. Di Malang Selatan aku 6 bulan. Tak satu kalimat aku bisa pelajari bahasa. Karena aku kira bahasa aku paling bagus. Jadi selain itu Tuhan, kita perlu turun dari pohon ara kita untuk bertemu Yesus. Yesus tidak ingin kita mengintip dia dari pohon ara. Makanya Yesus berkata, segeralah turun. Untung Sakeus ini orang yang dengar-dengaran. Dia tidak berkata kepada Yesus, tunggu dulu lah. Kalau kita disuruh begitu, Bapak itu jo, ya sabar ho. Segera turun. Dan dia meluncur. Badannya pendek, pintar manjat. Dia meluncur. Dan dengan cepat berlari, dia pergi ke rumahnya, memberi laporan kepada istrinya. Hari ini, Yesus singgah kepada kita, menginap di rumah kita. Siapkan makanan. Bagi Zakheus, enggak susah menyiapkan makanan. Karena banyak duit. Tinggal menyuruh, zaman dulu belum ada HP untuk meng-SMS. Dia harus suruh pembantu-pembantu semua menyapa. Tapi dalam waktu cepat, itu bisa selesai. Karena orang berduit. Dan ketika Yesus masuk ke rumah Zakheus, Yesus tidak menuding Zakheus. Hei si koruptor, bertobatlah kau ya. Hei penipu, bertobat kau. Cukup kehadiran Yesus, hadirat Yesus mengubah Zakheus. Ketika Yesus masuk di rumah Zakheus, berbincang tentu dengan Zakheus. Kehadiran Yesus sudah mengubah pola pikir Zakheus. Tanpa diminta Yesus, dari kesadaran, dari hati yang paling dalam, Zakheus berkata, separuh dari hartaku aku beri kepada orang miskin. Separuh. Sering kita anak Tuhan memberi 1/10 pun susah banget, ya, susah banget memberi 1/10. Zakheus separuh. Kalau ada yang kutipu orang, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara dan Tuhan, kalau kita sudah turun dari pohon ara kita, bertemu dengan Yesus, maka pola pikir kita yang pertama dirubah. Karena roh Allah ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Hati itu menyangkut ini, hati ini, perasaan dan pikiran. Makanya tanpa diminta, Zakheus berkata, separuh yang kutipu, ku kembalikan 4 kali lipat. Lalu apa akibatnya? Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kalau bahasa Indonesia kepada rumah dulu. Karena tadinya rumah teriak-teriak, korupsi, suap, sogok. Sehingga Zakheus tidak merasa aman di rumah itu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kalau bahasa Batak, mertua mah atau dapotan tua do, pangisini jawon. Kehadiran Yesus membuat kita dapotan tua. Artinya menjadi yang diberkati. Karena Yesus datang membawa hidup kekal, hidup masa kini, juga membawa hidup dengan segala kelimpahannya. Kelimpahan kasih, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kesehatan, kelimpahan panjang umur. Dan kemudian Tuhan berkata, orang ini pun adalah anak Abraham. Dan kalau kita anak Abraham, berarti berhak mewarisi perjanjian Allah kepada Abraham. Pertanyaannya sekarang, di manakah kita ini? Apakah kita memanjat pohon ara sehingga kita menjadi manusia yang egoistis? Tidak bisa memahami orang, tidak bisa merasakan perasaan orang. Apakah kita ini juga merasa diri kita lebih hebat dari siapapun, termasuk dari Tuhan? Banyak juga orang yang merasa lebih hebat dari Tuhan sehingga berani melawan Tuhan, melawan firman-Nya. Atau kita pun juga merasa istimewa, ya, karena berada di atas pohon ara kita. Tapi Tuhan perintahkan segera turun sehingga kita bisa menerima Yesus di rumah kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, untuk memberkati kita sehingga kita menjadi orang yang diberkati turun temurun. Kita bisa menjadi kesaksian, aku diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua harta, semua posisi tanpa Yesus tak ada artinya. Tapi bersama Yesus kita akan menemukan segalanya, karena di dalam Dia kita dijamin mendapatkan segalanya. Marilah kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita pun seperti Zakheus dari pohon ara, mengintip Yesus, tak mau kita turun. Tak mau kita turun. Tapi tahukah saudara, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Dia mengutuk sebatang pohon ara. Kita baca dalam kitab Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 18 sampai 20. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, Ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Apakah daun-daun itu? Itulah egoistis. Itulah kesombongan atau keangkuhan, merasa diri super, melebihi semua orang, sehingga kita harus diistimewakan. Apakah daun ara itu? Itulah kebenaran diri sendiri, merasa diri benar sekalipun sudah hidup dalam dosa. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Untung cepat Zakheus turun dari pohon ara. Kalau tidak, dia pun akan kering di situ bersama pohon ara. Kalau dia tidak mematuhi perintah Tuhan yang berkata, segera turun, dia pun bisa kering, kena kutuk di situ. Karena itu saudara Yesus Tuhan, mari kita jangan melihat Tuhan dari pohon ara kita, dengan ukuran diri kita, egoistis kita, arogansi kita. Tapi mari kita turun dan menerima Yesus ke dalam rumah kita. Merubah pola pikir kita, merubah semua hal-hal yang tak berkenan dalam hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kita bisa mendengar Yesus berkata kepada kita, hari ini telah terjadi keselamatan. Orang ini pun anak Abraham. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita turun dari pohon ara kita. Mari kita undang Yesus ke dalam rumah kita.